Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada pertemuan sebelumnya tadi kita telah sebutkan bagaimana Allah Azza wa Jalla mengancam mereka orang-orang yang di Madinah dari kalangan orang-orang munafik, orang-orang yang ada penyakit dalam kalbunya, dan orang-orang yang membawa berita-berita di kota Madinah untuk memberikan rasa takut kepada kaum muslimin bahwa mereka akan diperangi kalau tidak berhenti dari aktivitas mereka yang buruk, dan mereka diancam oleh Allah Azza wa Jal bahwa mereka mal'unin, akan terlaknat, yakni dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal, dan juga dijauhkan artinya terusir. Aynama tukifu, dimanapun mereka berada, ukhidu wa kutilu taktila. Ukhidu di tafsir disebutkan yakni ukhidu usara, yakni ditangkap ya sebagai tawanan-tawanan perang. Ya, ini dalam tafsir disebutkan demikian. Ya. Sehingga sebagai ralat tadi yang kita sebutkan, waqtilu taktila, dan mereka diperangi dengan sebenar-benarnya. Jadi bisa mereka ditangkap sebagai tawanan perang atau bahkan mungkin diperangi, dibunuh dengan sungguh-sungguh oleh kaum muslimin. Dan kita telah sebutkan bahwa perbuatan mereka yang buruk ini disebabkan oleh penyakit dalam kalbu mereka. Nah, sekarang yang akan kita baca adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh penulis yang menerangkan bagaimana proses kalbu menjadi berpenyakit atau tertutup sehingga tidak dapat menerima kebaikan atau nasihat. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasanun sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza aznaba dhanban kanat nuktatan sauda fi qalbihi." Sesungguhnya seorang mukmin bila melakukan suatu dosa, maka akan menjadi suatu titik hitam dalam kalbunya. Fa in taba wa naz'a wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia bertaubat dan mencabut dirinya dari dosa tersebut, lalu beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, maka akan menjadi bercahaya atau bersih kalbunya. Wa in zada zadat, kalau justru dosa itu bertambah, maka titik hitam itu pun bertambah. hatta ta'luwa qalbahu, sehingga menutupi kalbunya. Fadzalika arran, itulah karat dalam kalbu. Alladzi qala Allah ta'ala fihi, yang Allah telah sebutkan dalam ayatnya pada surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan rana ala qulubihim, menjadi berkarat kalbu mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana kalbu menjadi berpenyakit. Kalbu akan berpenyakit ketika tidak ada siraman-siraman rohani. Ya, istilah kita siraman-siraman rohani, yakni nasihat, mau'idah dengan ayat, dengan hadis. Ayat dan hadis adalah obat bagi kalbu. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa' linnas. Ma huwa shifaa'un linnas. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami turunkan dari Quran ini manunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa', yang itu adalah obat atau penyembuh. Kami turunkan dari Quran ini sesuatu yang itu penyembuh atau obat dan rahmat bagi kaum yang beriman. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa rahmah lil mu'minin, ya, bagi kaum mukminin. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa syifa, penyembuh di sini bersifat umum, termasuk tentunya adalah penyembuh bagi penyakit kalbu, yaitu penyakit ma'nawi. Keraguan yang mungkin ada pada iman seseorang akan hilang ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, sehingga yakin, sehingga imannya kokoh. Maka sembuhlah dari keraguan dalam keimanan. Bahkan seseorang yang dahulu mendustakan, tidak percaya dengan Islam, ini penyakit yang sangat mematikan tentunya. Tapi dengan ia mendengar ayat-ayat Al-Quran, akhirnya beriman, hilang penyakitnya, sembuh dari penyakitnya, bahkan hidup dari kematiannya. Karena apa? Ayat-ayat Al-Quran. Nah, itulah syifa, penyembuh. Nah, kapan seseorang itu akan mendapatkan mau'idah, akan mendapatkan penyembuh? Ketika kalbu bisa menerima, mata melihat, telinga mendengar, kemudian masuk ke dalam kalbu, kemudian diresapnya, akhirnya dia mendapatkan kesembuhan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, sebaliknya kalau begitu, ketika kalbu tertutup, ayat yang dia dengar tidak masuk dalam kalbunya karena tertutup, maka otomatis kalbu itu akan menjadi berpenyakit dan lama kelamaan bisa mati kalbunya. Nah, ini sebab musabab kalbu bisa berpenyakit atau bahkan mati. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, diterangkan oleh beliau bahwa seorang mukmin berawal dari suatu dosa yang dia perbuat. Mungkin dosa itu di awalnya tidak banyak, satu dosa dia lakukan, tapi dosa itu tetap akan punya pengaruh. Sehingga kata Nabi, membuat suatu titik hitam dalam kalbunya. Nah, ketika ada titik hitam yang ini adalah awal dan sumber keburukan, apa sikapnya setelah itu? Kalau dia bertaubat, dia mencabut dirinya dari dosa itu, dia istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, tentunya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, maka akan kembali bersih kalbunya. Titik hitam itu akan terhapus, kalbunya akan kembali cemerlang. Tapi ketika dia bersikap sebaliknya, tidak bertaubat dari dosanya, tidak menyesali, tidak istighfar, bahkan larut dalam dosa-dosa berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in zada zadat. Ketika dosa bertambah, titik-titik hitam itu pun bertambah. Nah, sekarang kondisinya memburuk dengan ini. Berarti kalbunya telah berpenyakit. Apa sikap dia selanjutnya? Kalau dia bertaubat sedikit demi sedikit akan membaik, tapi punya proses karena penyakitnya sudah cukup parah. Tapi kalau dia lebih banyak dosanya, maka dosa akan mengalahkannya sehingga titik hitamnya semakin banyak lagi. Nah, ini hakikatnya, ya. Sehingga kita tahu dengan hadis ini apa sebabnya. Oleh karenanya masing-masing kita silakan mau seperti apa, ya, mau seperti apa. Kalau kita ingin kalbu kita hidup sehat, tidak berpenyakit, maka berarti banyak bertaubat, jauhi maksiat sebisa-bisanya. Ketika jatuh dalam suatu kesalahan, segera bertaubat dan terus seperti itu, selalu seperti itu, ya. Dan Allah berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sungguh aku maha pengampun, liman taba wa amana wa amila saliha, beriman, beramal saleh, kemudian mengikuti petunjuk. Nah, itu sikap yang semestinya, selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia akan selalu dosa, tapi ada jalan keluar dari dosa itu, yaitu taubat. Tentunya dengan sungguh-sungguh, ya, bukan main-main, bukan mempermainkan Allah Azza wa Jalla. Ya, taubatnya tidak sungguh-sungguh, dosanya berulang lagi, merasa sudah bertobat padahal tobatnya enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak begitu. Tapi sungguh-sungguh dalam bertaubat, taubah shadiqah, taubatan nasuha. Ketika sudah seperti itu, kok ternyata jatuh, ya taubat lagi terus dengan sungguh-sungguh. Nah, maka dengan itu, kalaupun ada titik-titik hitam, maka dengan banyak bertaubat akan semakin hilang. Tapi ketika itu tidak dilakukan, akibatnya seperti yang dikatakan Nabi, bertambah. Hatta ta'luwa qalba, sampai titik hitam ini meliputi kalbunya seluruhnya, menutupi kalbunya seluruhnya. Akhirnya tertutuplah kalbu tersebut. Nah, ini nih yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Nabi katakan, dzalikar ran, itulah karat dalam kalbu yang Allah sebut, kalla bal rana ala qulubihim ma kan yaksibun. Ya, sekali-kali tidak, bahkan menjadi berkarat kalbu mereka disebabkan perbuatan mereka. Satu dosa demi satu dosa berikutnya, perbuatan-perbuatan itu membuat akhirnya kalbu semakin berkarat, semakin tertutup. Nah, ketika kalbu ini tertutup, ya, berarti dia tidak bisa menerima. Ketika mata melihat, ya, sesuatu yang bisa menjadi ibrah dan nasihat. Sekalipun ya, mata itu salah satu jalan masuknya ke dalam kalbu, ketika kalbu sudah tertutup, apa artinya? Masuk tapi tertolak. Telinga mendengar ayat, hadis, nasihat. Telinga adalah jalan untuk masuknya ke dalam kalbu. Tapi ketika kalbu tertutup, maka percuma juga masuk, dia tertolak. Nah, kalau sudah seperti ini kondisinya, bagaimana mau menjadi kalbu yang sehat atau hidup? Ya. Ini kalbunya terancam, sudah parah, penyakitnya sudah kronis, bisa jadi mati kalbunya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka dari hadis ini ya, kita mesti mengambil pelajaran penting seperti yang tadi kita sebutkan ya. Ini keterangan dari Nabi SAW yang di situ terdapat penjelasan bagaimana proses kalbu itu menjadi berpenyakit. Ternyata sumbernya adalah maksiat-maksiat. Ya, ini bakteri atau virus-virusnya. Maksiat-maksiat ini. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Nabi SAW memberikan suatu bimbingan kepada kita dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar, kullu bani Adam khata. Memang semua anak Adam itu orang yang sering salah. Kita memang tidak mungkin bersih dari kesalahan karena kita bukan maksum, yang maksum adalah Rasulullah. Tapi bukan berarti kemudian kita biarkan diri kita larut dalam kesalahan. Tidak, kita punya kewajiban ketika salah harus bertaubat. Maka kata Nabi, khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah mereka yang bertaubat. Kalau salah dan tidak bertaubat, itulah nanti akibatnya. Tertutup kalbunya dan bisa mati karenanya. Tapi kalau dia senantiasa bertaubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jal, insyaallah kalbunya akan kembali bersih. Ya, kembali cemerlang dan artinya terbuka sehingga menerima apa yang dia lihat oleh matanya dengan matanya, apa yang didengar oleh telinganya. Diterangkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah bagaimana ya, beliau mencontohkan, menggambarkan ya, apa yang disebut dalam hadis tadi dan dalam ayat, kalbu yang tertutup itu. Kata Al-A'mash rahimahullah, Sulaiman bin Mihran Al-Kahili, seorang rawi yang fiqah, menerangkan bahwa Al-Imam Mujahid, Mujahid bin Jabr Al-Makki rahimahullah, muridnya Ibn Abbas, kata Al-A'mash, arana Mujahidun biyadih. Mujahid memperlihatkan kepada kami dengan tangannya, mencontohkan dengan telapak tangannya. Qal, beliau mengatakan, kanu yarawna andal qalba misl, fi misli hada, ya'ani al-kaf. Mereka dulu berpandangan bahwa kalbu seperti ini, ya'ani seperti telapak tangan. Ini yang mengatakan seorang tabi'in. Berarti dia mengatakan dulu mereka berpandangan. Jadi ya mungkin para tabi'in juga atau para sahabat. Berpandangan bahwa kalbu itu ibarat tangan ini, mirip dengan tangan ini. Fa idza adnabal 'abdu dzamban dhumma minhu. Ketika seorang hamba melakukan suatu dosa, ya, maka satu darinya akan tergenggam. Beliau mencontohkan dengan telapak tangannya, dimulai dengan khinsir, ya. Jari kelingkingnya tergenggam, dosa tergenggam. Fa idza adnaba dhumma. Kemudian dosa lagi, tergenggam lagi satu. Beliau mencontohkan dengan jari berikutnya. Wa idza adnaba dhumma. Kalau dosa lagi, tergenggam lagi. Wa idza hatta dhamma asabi'ahu kullaha. sampai beliau menggenggam jari-jarinya seluruhnya. Jadi ini contoh ya, ini gambaran pendekatan suatu makna supaya dipahami. Jadi ibaratnya seperti telapak tangan, tadinya terbuka akhirnya tergenggam, artinya rapat tertutup. Nah, kenapa? Karena dosa. Karena dosa. Qal thumma yutba'u alaihi bitabi'. Kemudian setelah itu yutba' alaihi bitabi'. Kemudian ditutup dengan suatu tutup. Ini parahnya, ya, awalnya tergenggam. Kemudian setelah itu yutba' alaihi bitabi', tertutup, ya. Wa kanu yarawna anna dhalika huwarran. Mereka dulu berpandangan itulah karat yang ada dalam kalbu, yang ada pada kalbu. Yani artinya bahwa karat itu akan sedikit demi sedikit akhirnya menutup. Ya. Wa an Mujahid aidha, Mujahid juga menerangkan pada kesempatan yang lain, dalam riwayat yang lain maksudnya, Ar-ran aisa min at-tab'. Karat masih lebih ringan daripada tabek. Tabek itu tutup. Jadi awalnya berkarat, kemudian ditutup. Wattab'u aisar minal ikfal. Dan tabek lebih ringan daripada ikfal. Ikfal terkunci. Jadi kalau begitu ada tiga tingkatan. Ya, berkarat, kemudian kalau semakin marah tertutup, semakin parah terkunci. Ya. Dan ini semuanya disebut dalam Al-Quran. Tiga hal ini. Ar-ran, yang itu karat, Allah sebut dalam surat Al-Mutaffifin. At-tab', ya, banyak Allah sebut dalam beberapa ayat. Tab'a Allah, wa tubi'a ala kulubihim. Ya, tubi'a ala kulubihim. Tertutup kalbu mereka. Ikfal, terkunci. Juga Allah sebut pada ayat yang lain. Misalnya surat Muhammad ayat 24. Am ala kulubin akfaluha, atau mungkin dalam kalbu mereka ada kunci-kuncinya, ya, digembok, dikunci. Nah, berarti kalau sudah terkunci sudah sangat parah, ya, sangat parah. Bagaimana mau membukanya? Tidak bisa membukanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kalau kita kaitkan penjelasan Al-Imam Mujahid bin Jabar rahimahullah dengan hadis Nabi tadi, begitulah kurang lebihnya proses, ya, kalbu berpenyakit dan bisa mati tadi. Dengan dosa-dosa awalnya titik demi titik, ya, menjadi karat dalam kalbu. Ini sudah berbahaya. Lebih bahaya lagi kalau kemudian tertutup. Ya, tertutup. Karat itu semakin tebal sehingga kalbunya tertutup. Lebih parah lagi kalau terkunci. Ya, am ala kulubin akfaluha. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, parah yang seperti ini kalau kita runut ke belakang apa sebabnya, ternyata ya maksiat-maksiat itu. Aznaba dzamban. Melakukan suatu dosa. Dan dosa kan macam-macam, ya. Dosa itu macam-macam. Makanya kita belajar dosa-dosa besar supaya kita tidak melakukannya. Ada dosa yang dilakukan dengan lisan, ada dosa yang dilakukan dengan anggota badan, ada dosa dalam kalbu, ada dosa yang dilakukan oleh lahiriah kita, ada dosa terkait dengan hak Allah, ada dosa terkait dengan hak manusia, ada dosa yang dilakukan dengan lisan, ya, ada yang dengan tulisan, macam-macam sekali. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu dosa-dosa besar lebih berbahaya. Dosa kecil kalau terus-menerus bisa menjadi besar. Dosa kecil juga tidak bisa dianggap remeh. Kalau dibiarkan terus bisa menjadi besar. Oleh karenanya kata ulama kita rahimahullah, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau senantiasa orang itu beristighfar. Jadi kalau begitu, ya, Dosa kecil tidak bisa diremehkan juga. Dosa besar apalagi. Oleh karenanya banyaklah istighfar supaya dosa-dosa itu hilang, kecil maupun besar. Kemudian disebutkan di sini riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Tabarani dari Abu Sa'id. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis yang akan kita baca. Saya melihat pada sebagian maraji' bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan riwayat ini secara marfu', tapi sahih secara mauquf. Artinya ini bukan ucapan Rasul, ya. Yang benar bukan ucapan Nabi, tapi ucapan sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, beliau menerangkan kepada kita macam-macam dan keadaan kalbu manusia. Kata beliau, al-qulubu arba'atun, kalbu itu ada empat macam. Qalbun ajradu fihi mithlu siraji yuzhir. Yang pertama, qalbun ajrad, yakni abyad, kata Syekh Al-Fauzan. Ajrad di sini diartikan abyad, yang putih, bersih. Qalbu yang murni, ya, putih, bersih. Mithlu siraj, seperti lampu yang putih. Yuzhir, mengkilap, ya. Ya tala'la, bercahaya, mengkilap. Ini yang pertama. Wa qalbun aglab, kedua, qalbu aglab. Aglab artinya tertutup, ya. Ada gilab, ada penutupnya, ada sampulnya, tertutup. Marbutun bigilabihi, terikat atau apa, menempel dengan penutupnya itu, dengan sampulnya itu. Wa qalbun mankus, yang ketiga, qalbu yang mankus, artinya terbalik, tengkurap, ya. Wa qalbun musfah, yang keempat, qalbu yang musfah. Musfah artinya ya terbalik juga, tapi kalau yang mankus itu tengkurap, ya. Kalau ini mungkin maksudnya jatuh sehingga terbuka, ya. Ini empat macam qalbu. Apa maksudnya ini? Dan qalbu siapa yang dimaksud? Diterangkan oleh beliau, fa ammal qalbul ajrad, adapun yang pertama, qalbu yang putih, yang murni, bersih. Fa qalbul mu'min, adalah qalbu seorang mu'min. Fa sirajuhu fihi nurun, cahayanya atau lampu pada qalbu itu mengandung cahaya yang menerangi. Wa amal qalbul aglab, adapun qalbu yang tertutup, yang bersampul tadi, fa qalbul kafir, qalbunya orang kafir, tertutup dengan sampulnya. Wa amal qalbul mankus, fa qalbul munafik, adapun qalbu yang mankus, yaitu yang terbalik, adalah qalbu orang munafik. Al-khalis, yang murni, munafik. Arafal haqqa thumma angkara, tahu yang benar lalu mengingkarinya. Wa ammal qalbul musfah, fa qalbun fihi imanun wa nifaq, adapun qalbu yang terjatuh atau terbalik juga, ya, tapi mungkin maksudnya yang tidak tengkurap ya, bedanya dengan yang pertama, yang sebelumnya. Faqalbun fihi imanun wa nifaq, yaitu kalbu yang terdapat padanya keimanan dan kemunafikan. Ya. Campur. Ada iman, ada kemunafikan. Wa matsalul iman fihi kamatsalil baqlah. Permisalan iman pada kalbu ini seperti sebuah biji, ya, biji sayuran. Yumidduhal ma'u at-tayyib, akan membuatnya tumbuh air yang bagus, menyiraminya sehingga tumbuh. Artinya akan tumbuh iman. Wa matsalun nifaq fihi, dan permisalan kemunafikan dalam kalbu ini, kamatsali al-qarhah, seperti semacam bisul, ya. Yumidduhal qayhu wad-dam, yang akan semakin besar karena nanah dan darah. Fa ayyul maddataini ghalabat 'ala al-ukhra ghalabat 'alayh, maka bahan yang mana yang akan lebih menguasai, maka yang menguasai itulah yang akan menang, ya. Demikian disebutkan oleh dalam riwayat ini, seperti yang tadi kita sebut, yaitu ucapan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini keterangan dari beliau yang tentu bisa kita ambil pelajaran-pelajaran darinya, dan kita bisa menilai tentang diri-diri kita masing-masing. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya, kita berharap Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari hal-hal yang buruk, yang sangat menakutkan itu. Dan kita berharap kita tergolong sebagai kaum mukminin yang kalbu kita bersih. Kalau kita masih pada kalbu yang campur, ya, berusahalah untuk menjadi bersih. Nah, kita berharap demikian, ya, dan Allah Azza wa Jalla maha merahmati hamba-hambanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan tadi bahwa untuk yang pertama, kalbu yang putih, yang bersih, ibarat lampu yang bercahaya dan mengeluarkan gemerlapnya cahaya itu, ya, talak-lak. Ini sesungguhnya telah disebut yang semakna dengan itu, ya, dalam firman Allah Azza wa Jalla pada surat An-Nur ayat yang ke-35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala cahaya langit-langit dan bumi. Allah yang menciptakan cahaya pada langit maupun bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menerangi. Nah, di antaranya dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah, dengan bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla. Maka seorang mukmin kalau ingin dapat cahaya tersebut, ambillah cahaya dari Allah Azza wa Jalla yang berupa bimbingan-bimbingannya yang akan membuat terangnya kalbu, bersinarnya kalbu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini menjadi petunjuk bagi kita, ya, kalau kita ingin menjadi golongan pemilik kalbu yang pertama, al-qalbul ajrad al-abyad, yang putih, bersih, bersinar, maka ikutilah bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla. Ikutilah ayat-ayatnya. Dengarkan, kemudian pahami, kemudian amalkan, dan lebih bagus lagi tentunya dakwahkan. Ya, ajak orang lain untuk seperti itu. Ini sempurna dengan cara seperti itu. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, untuk yang kedua, qalbun aghlab, di sini disebutkan bahwa ini adalah qalbunya orang-orang kafir, dan ini pun telah disebut dalam ayat Al-Qur'an. Allah Azza wa Jal mengatakan tentang mereka, waqalu qulubuna gulfun, dan mereka mengatakan qalbu kami gulfun. Apa aghlab tadi? Gulfun, gilaf, yakni alaiha aghtiyatun wa ghishawah, qalbu yang ada padanya penutup, ya, selaput-selaput yang menutupinya dan kuat. Ya. Kondisi qalbu mereka seperti itu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ayat ini bercerita tentang mereka, orang-orang Yahudi yang tidak mendengar dari Nabi nasihatnya, dakwahnya, bahkan memusuhi, mendustakan. Mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gambaran al-qalbul aghlab, tertutup, ya, ada sampulnya yang terikat dengannya, marbut bihi, terikat dengannya, nempel dengannya, sudah tidak bisa lepas. Ya, sehingga apapun yang mau masuk terhalangi oleh sampul-sampul itu, oleh penutup-penutup tersebut. Makanya jangankan kita yang mengajak mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajak dan menerangkan kepada mereka, tidak mereka dengar. Kecuali kalau mereka dapat hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, dan sedikit sekali dari mereka yang dapat hidayah. Tentu Allah Maha Kuasa, ya, ketika Allah berkehendak untuk membongkar penutup itu, bagi Allah Azza wa Jalla sangat mudah. Tapi kebanyakan mereka tidak mendapatkan hidayah, tertutup dan sangat kuat penutupnya, nasihat-nasihat dari Allah maupun Rasulnya tidak mereka dengar, tertutup sudah. Ya. Kemudian Allah mengatakan juga, ya, yakni sebagai hukuman bagi mereka, bal'anahumullahu bikufrihim wa qalilan ma yu'minun, bahkan Allah melaknat mereka dengan sebab kekafiran mereka, dan seterusnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, yang ketiga disebutkan qalbun mankus. Mankus ini terbalik. Ini disebutkan sebagai qalbu orang-orang munafik. Dan disebutkan kenapa seperti itu? Karena mereka sudah tahu yang benar tapi menolaknya. Ya, intakas, yakni inqalab. Terbalik. Sehingga kharaja minhu ma dakhala fihi minal khair. Keluar darinya sesuatu yang sebelumnya telah masuk dari kebaikan-kebaikan. Nah, ibarat gelas yang sudah tertuangkan padanya air, kemudian terbalik, maka air itu tumpah. Nah, mereka dengar dari Nabi kebaikan, mereka, ya, mungkin sempat ada sedikit daripada keimanan. Ya. Yakni maksudnya bukan mereka beriman, ya, tapi ada hal-hal yang menyentuh mereka. Mereka tertarik, tapi, nah, akhirnya itu tertuang atau terbalik sehingga tumpah. Ibarat gelas tadi tengkurap. Nah, kalau sudah tengkurap, ya sudah, mau dikucuri air sebanyak apa yang tidak akan masuk. Nah, ini keadaan kalbu orang-orang munafik. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang semisal dengan apa yang kita baca, ya, ketika seorang hamba berbuat dosa kemudian tertitik-titik hitam, ya, sampai di antara mereka ada yang seperti Nabi katakan kalkuzi mujakhia, seperti gelas yang terbalik. Kalau sudah seperti itu, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Tidak mengenal lagi sesuatu yang baik dan tidak pula akan mengingkari sesuatu yang mungkar. Ya. Bahkan lebih parah daripada itu, bisa menilai yang baik menjadi sesuatu yang buruk, yang buruk dianggap sebagai sesuatu yang baik. Nah, ini kalbu orang-orang munafik seperti itu. Sudah terbalik dan tidak akan menerima kebaikan. Makanya Allah katakan sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, sama saja diperingatkan atau tidak, mereka tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ya, karena munafik hakikatnya kafir, ya kan? Munafik hakikatnya kafir, hanya saja penampilannya saja yang seperti orang-orang yang beriman. Kemudian qalbu yang keempat disebutkan adalah al-musfah, ya. Al-musfah ini asfaha, kalau di kamus disebutkan asfaha syai'a qallabahu. Ya, artinya ya membaliknya, tapi tampaknya di sini artinya bukan membalik menjadi tengkurap ya, atau menjatuhkan begitu ya. Yang tadinya berdiri kemudian jatuh. Sehingga kalaupun tumpah ya, mungkin masih ada sisa-sisa di situ. Makanya disebutkan di sini ada padanya keimanan, ada pula kemunafikan. Tidak seperti yang sebelumnya betul-betul tumpah habis. Tapi kalau ini masih ada keimanan, ada pula kemunafikan. Nah, disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah radhiyallahu an, yang masih tersisa di situ dari keimanan itu ibarat biji apa, sayuran. Ya. Dia akan tumbuh ketika diberi siraman yang baik. Nah, begitu pula iman yang ada di situ. Kalau iman yang tersisa dikembangkan dengan apa? Nasihat-nasihat dari ayat Quran, dari hadis Nabi, dari ucapan-ucapan yang baik, maka akan berkembang iman itu, akan tumbuh dan semakin kuat. Semakin apa? Kokoh. Ya. Lalu ibarat kemunafikan yang tersisa di situ seperti bisul atau yang semakna dengannya. Ya. Dia akan tumbuh dengan apa? Dengan kotoran, dengan darah yang kotor, dengan nanah, ya. Akan semakin besar. Nah, sekarang kata beliau, ya tergantung mana yang lebih kuat. Kalau dia memperkuat yang pertama, dikuati nasihat-nasihat yang baik yang diibaratkan dengan apa? Air yang baik, maka iman yang terus tumbuh. Iman yang terus kuat, yang terus kokoh. Tapi kalau dia justru menguatkan yang kedua, kotoran-kotoran yang dimasukkan, omongan yang buruk, ya, ucapan yang buruk dan seterusnya, syubhat, kekafiran, kemunafikan, itu yang justru masuk. Ibarat tadi apa? Darah yang kotor atau nanah. Ya justru ini yang semakin berkembang, penyakitnya yang semakin berkembang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tergantung mana yang lebih kuat, itu yang menang. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kita tentu ya berharap ya selamat dari yang buruk-buruk ini semua. Kita tidak menganggap kita orang-orang yang bersih. Di sini banyak kotoran ya dalam diri-diri kita ini. Tapi kita berharap dan kita mesti berusaha di samping berharap kepada Allah Azza wa Jalla, karena harapan bukan angan-angan. Kalau harapan mesti ada usaha. Kalau keinginan yang tanpa usaha itu hanya angan-angan. Oleh karenanya kita berharap, artinya kita juga berusaha agar kalbu kita ini bersih. Kita tahu tadi dari keterangan-keterangan apa sebabnya ya menjadi bersih. Begitu pula sebaliknya, kotor apa sebabnya menjadi kotor. Sedikit banyak kita sudah mengetahui. Maka seorang muslim harus berusaha bagaimana mengupayakan kalbunya bersih sehingga sehat, sehingga hidup. Jangan sampai ya kalbunya kotor sehingga berpenyakit, sehingga mati. Jangan. Kita berlindung daripada itu. Nah, ini maksud daripada pembahasan kita, yaitu tentang penyakit qalbu. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau qalbu sudah berpenyakit, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, bahkan sudah mati, ya, dia tidak akan lagi merasakan sayatan-sayatan. Ya, mali jurhin bimayyitin ilam. Bagaimana luka itu akan apa menyakiti pada mayit. Kalau mayit sudah tidak akan tersakiti oleh luka-luka. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, luka-luka ini adalah maksiat-maksiat. Kalau kita jatuh dalam maksiat, kita sakit, berarti kita masih hidup. Alhamdulillah. Menyadari sehingga segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang-orang yang kena maksiat dan enggak merasa sakit. Malah tertawa, malah bangga, malah senang. Oh, ini sudah mati berarti. Dia tersayat oleh maksiat tapi enggak merasa sakit. Berarti kalbunya sudah mati. Nah, ini yang tadi kita sebutkan kata orang Arab, ya, innamal mayyit mayyitul ahya. Mayit yang sesungguhnya itu adalah mayit yang jasmaninya hidup. Jasmaninya sehat mungkin, tapi kalbunya sudah mati. Ini yang mati sesungguhnya seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka tinggal menunggu kehancuran pada saatnya ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki hal itu. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak menyelamatkannya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ahibati billah rahimakumullah yang bisa kita kaji. Ya. Silakan azan Isya, kemudian mungkin setelah azan kalau ada pertanyaan kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.